إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Masih melanjutkan dari bab Maja'a fil istisqa'i bil anwa, bab tentang apa yang telah datang tentang meminta hujan dengan bintang. Maka pembahasan ini telah sampai pada hadis yang datang dari Ibnu Abbas ketika menjelaskan surat Al-Waqi'ah dari ayat 75 sampai 82. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu bersumpah tentang adanya fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka telah disebutkan ayat-ayat di dalam surat Al-Waqi'ah dan telah kita bacakan tafsirnya dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka kita masuk ayat yang terakhir dari surat Al-Waqi'ah ini, yakni ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Artinya, pada ayat ke-85 surat Al-Waqi'ah dimasukkan dalam bab ini tentang surat tadi, wala uqsimu bima waqi'un nujum. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan pada ayat ke-85, wa taj'alun, dan kalian menjadikan, rizqakum, rezeki kalian, yakni rezeki berupa Allah memberikan hujan, rezeki berupa turunnya Al-Quran, annakum tukazzibun, bahwa kalian itu mendustakan kepada Allah Azza wa Jalla, mendustakan atas rezeki Allah Azza wa Jalla dengan tidak mensyukurinya. Aksaral mufassirin, maka kebanyakan ahli tafsir menerangkan ayat ini ala annahu ala hadfil mudhaf. Ada yang menafsirkan dibuangnya mudhaf, artinya wa taj'aluna syukra rizqikum, dan kalian menjadikan atas syukur, bersyukur atas rezeki kalian, hakadha. Rezeki artinya ma'atakumullah. Rezeki itu artinya apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Berarti maknanya dan kalian menjadikan syukurnya kalian atas rezeki kalian. Apa rezeki kalian tadi? Berupa hujan, berupa turunnya Al-Quran. A'atakumullahu min syai'in minal matar wa min inzalil Quran. Rezeki kalian yang dimaksud dalam ayat ini, Allah Ta'ala memberikan hujan dan menurunkan Al-Quran. Maka taj'alun syukra hadihi ni'mah al-azimah antukazibu biha. Kalian menjadikan rasa syukur atas nikmat yang besar ini dengan kalian mendustakan Allah Azza wa Jalla. Mendustakan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang namanya nikmat hujan adalah nikmat yang besar. Berapa nilai kalau dinilaikan dengan uang? Miliaran. Tetapi kadang ada orang yang menyandarkan rezeki yang datang dari Allah Azza wa Jalla kepada selain Allah. Inilah namanya kufur nikmah. Dan inilah mendustakan ayat Allah Azza wa Jalla. Wa sehingga wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa in kana dzakaraha fil matar. Dan Nabi dalam ayat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, menyebutkan bahwa yang dimaksud rezeki yang Allah berikan itu adalah hujan, namun fa innaha tashmulul matar wa ghairuhu. Rezeki itu mencakup berupa hujan dan selain dari hujan. Naam. Semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu nikmat. Dan itu kata Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang ada pada kalian dari sebuah kenikmatan, kalian bisa duduk dengan tenang, bisa berdiri berjalan dengan tenang, itu nikmat. Bisa bersin, itu nikmat. Apa saja keadaan kalian, itu adalah minallah. Itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini makna yang pertama. Waqila. Sebagian ahli tafsir itu ada yang mengatakan innahu laisa fil ayati hazfun. Di dalam ayat ini tidak ada kalimat yang terbuang. Wal makna, sehingga maknanya taj'aluna syukrakum takziba. Dan kalian menjadikan rasa syukur kalian kepada Allah takziban, dengan mendustakan rezeki Allah itu bukan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga inna syukra rizqun. Sehingga kalau begitu yang namanya bersyukur, inna syukra, sesungguhnya bersyukur rizqun, itu sebuah rezeki. Orang bisa bersyukur atas sebuah nikmat, itu rezeki yang kedua. Wa hadha huwa sahih. Dan ini adalah kalimat yang betul. Bersyukur itu rezeki. Kenapa? Karena tidak semua orang itu diberi nikmat bisa bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surat Saba ayat yang ke-13, wa qalilun min ibadiyasyakur. Dan sedikit dari hambaku yang dia itu bersyukur. Memang orang yang bertauhid itu sedikit. yang menyadari kalau itu nikmat dari Allah dan dia puji Allah, dia ibadahi Allah Azza wa Jalla, dia sandarkan nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla dengan tauhidnya, itu sedikit. Kebanyakan orang mengatakan karena sekarang masih bulan Desember, hujannya masih banter. Dia sandarkan kepada makhluk bernama bulan. Nauzubillah. Ucapan yang menunjukkan dia tidak bersyukur. Bagaimana Allah menyandarkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak dijadikan sebab? Hujan bisa datang setiap saat. Tanpa mendung pun tiba-tiba datang awan hujan. Secepat itu. Jangan kemudian menyandarkan sesuatu yang tidak pantas dijadikan sandaran. Sandarkan itu semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bal huwa min akbar al-arzaq. Bahkan syukur itu adalah sebesar-besarnya rezeki. Syukur itu merupakan sebesar-besarnya apa? Rezeki. Karena sedikit yang bisa bersyukur. Oleh karena itulah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya al-iman nisfan. Iman itu terbagi menjadi dua bagian. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Separuhnya adalah sabar dan separuhnya adalah syukur. Jadi syukur adalah bagian dari iman. Sabar adalah bagian dari iman. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib yang namanya sabar bimanzilatir ra'as minal jasad, seperti kepala dalam tubuh. Artinya tidak mungkin kalau orang itu beriman tidak bersabar. Sebagaimana tidak mungkin juga orang itu beriman tidak bersyukur. Bahkan semakin diberi oleh Allah nikmatul iman, semakin dia bersyukur. Bukankah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah mencapai derajat yang sangat tinggi, Khalilullah. Dan penghambaannya pun diterima oleh Allah. Namun lihat dia bersyukur. Sehingga dia memperbanyak ketaatan. Sampai berdiri sholat malam kakinya bengkak-bengkak. Kenapa dia lakukan seperti itu? Apa menyiksa diri? Itu bukan menyiksa diri. Tetapi sebagai bentuk taqarrub ilallah. Dan dia mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak senang kalau saya disebut oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Mendapatkan titel 'abdan syakur, hamba Allah yang bersyukur, adalah sebuah nikmat yang besar. Makanya Allah puji. Allah puji hamba-hamba yang bersyukur seperti Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura. Nabi Ibrahim dipuji. Innahu syakiran li'an'umillah. Para al-anbiya dipuji oleh Allah dengan abdan syakur. Innahu syakir. Kenapa? Karena itu kedudukan yang sangat tinggi. Maka seorang bisa bersyukur itu rezeki yang sangat besar. Kama qala syair. Seperti dikatakan seorang penyair. Idza kana syukri ni'matallahi ni'mah alayya lahu fi misliha yajibu syukru. Fa kaifa buluhu syukru illa bi fadlih wa in talatil ayyam wa tasal umuru. Idza kana syukri ni'matallahi ni'mah. Apabila bersyukurnya saya atas nikmat Allah, maka itu adalah syukur. Apabila bersyukurnya saya atas nikmat Allah, itu adalah syukur bagi saya. Syukrun alayya, nikmatin alayya lahu. Fi misliha yajibu syukru. Maka pada yang semisalnya. Antum dapat nikmat bersyukur. Ketika antum sudah bersyukur, bersyukurlah. Berarti Anda punya diberi nikmat bersyukur. Setelah antum bisa bersyukur, bersyukurlah yang ketiganya. Ada dapat nikmat bersyukur. Setelah Anda bisa bersyukur, bersyukurlah yang ketiga. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Sebagaimana tidak semua orang diberi nikmat. Tidak semua orang yang diberi nikmat bisa bersyukur. Sebagaimana pula banyak orang tidak bisa bersyukur. Maka antum ketika bersyukur, bersyukurlah yang ketiganya. Terus bersyukur atas syukurnya antum. Maka kata Syekh, "Fan'matu tahtaju ila syukrin." Namanya nikmat dibutuhkan adanya syukur. Kenapa? Karena itu yang menjaganya. Dengan bersyukur nikmat terjaga. Fashkuruli, fadkuruni adkurkum, waskuruli wala takfurun. Jangan kufur. Berarti supaya terjaga nikmat disyukuri. Dan mensyukur itu merupakan perintah Allah yang wajib. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kami tambah. Berarti syukur menambahkan nikmat. Kalau kalian tidak bersyukur, siksaku sangat berat. Berarti wajib Anda bersyukur. Maka orang yang tidak bersyukur, barakallahu fikum, meninggalkan kewajiban Allah Azza wa Jalla. Summa idza syakartaha. Kemudian apabila Anda bisa mensyukuri sebuah nikmat. Fahiya ni'matun ukhra. Itu nikmat yang lain. Tahtaju ila syukrin tsanin. Yang dibutuhkan rasa syukur yang kedua. Wa idza syakarta fi tsaniyati, kalau Anda bisa bersyukur pada keadaan yang kedua. Fa hiya ni'matun tahtaju ila syukrin salisin. Maka itu juga nikmat yang dibutuhkan adanya rasa syukur yang ketiga. Wa hakada abada. Demikian terus selama-lamanya. Sebagaimana Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dalam surat An-Nahl ayat 18. Jika kalian mau menghitung, ta'uddu menghitung, berapa angkanya? Jika kalian menghitung-hitung berapa total nikmat Allah sih? Maka kata Allah, jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak mampu mengukur nilainya, berapa jumlahnya. Berarti nikmat itu sangat banyak. Berarti nikmat itu tak terhitung jumlahnya. Kalau kata kalau kita mau hitung-hitungan, kamu tidak akan sanggup. Tapi kebanyakan manusia ngitung-ngitung, saya sholat nanti sekian, dapat apa saya? Padahal kita sudah mendapatkan sekian banyak nikmat. Ketaatan-ketaatan yang kita lakukan bukan karena Allah butuh kepada kita. Tetapi kita yang selalu membutuhkan pertolongan Allah. Jalankan ketaatan sebagai rasa syukur dan karena kita membutuhkan Allah Azza wa Jalla dan Allah tidak membutuhkan kita. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim menyebutkan qawaid fi syukr. Ringkas kata, kata Ibnu Qayyim, yang namanya syukur itu terbangun atas lima. Asyukru mabniun ala khamsi qawaid. Dalam kitabnya Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa yang namanya syukur terbangun di atas lima pondasi. Yang pertama, khudu'u syakir lil maskur. Yang pertama, khudu', ketundukan. Orang yang bersyukur kepada yang disyukuri. Ketundukan. Khudu'. Ketundukan orang yang bersyukur lil mashkur, kepada yang dia syukuri. Ini yang pertama. Jadi kalau antum mensyukuri nikmat Allah, antum harus tunduk kepada Allah. Patuh, tunduk, tidak menentang Allah Azza wa Jalla karena anda mensyukuri nikmat Allah. Berarti orang yang tidak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla itu bukan orang yang bersyukur. Makanya orang yang bermaksiat dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah namanya istidraj. Semakin lancar dunianya, semakin menjadi maksiatnya. Itu bukan Allah sayang. Itu cuma ditunda saja. Ketika Allah akan mengazab orang yang zalim, lam yuflithu. Dia tidak bisa mengelak. Tidak bisa lari dan tidak bisa mengelak ketika Allah memberikan azab. Karena tidak tunduk. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, yang kedua kata beliau, hubbuhu lahu, mencintainya, mencintai yang memberikan ni'mah. Yang ketiga, i'tirafuhu bini'matihi, i'tirafuhu bini'matihi, mengakui dengan nikmat Allah Azza wa Jalla itu dari Allah. Mengakui dengan nikmatnya itu dari Allah Azza wa Jalla. Semua yang diberikan, kekayaannya, ilmunya, ketawaduannya, kesabarannya, itu nikmat dan itu semua dari Allah. Sebagaimana kata Nabiullah Sulaiman ketika menjadi seorang raja yang tidak pernah akan ada raja seperti beliau. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini kerajaan yang Allah berikan ilmu, yang Allah berikan adalah min fadli rabbi, sebagai keutamaan dari Rabbku saja. Untuk menguji diri saya, apakah saya menjadi orang yang bersyukur atau kufur. Lihat, i'tiraf, pengakuan nikmat itu dari Rabbnya. Itu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Apa yang mau disombongkan? Ilmu yang dia dapatkan dari Allah. Kerajaan yang dia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Jin-jin yang tunduk kepadanya, Allah yang menundukkan kepadanya. Tidak patah sombong. Berbeda dengan orang-orang yang kadang mereka menyombongkan, saya itu punya 5.000 jin. Siapa yang berani dengan saya? Na'udzubillah. Baru 5.000 jin. Sudah takabur menolak kebenaran. Nabiullah Sulaiman. Tidak seperti itu. Hadza min fadli rabbi. Yang keempat, sana'uhu alaihi biha. Sana'uhu alaihi biha. Memuji ni'mah. Sana' memuji kepada Allah dengan nikmat itu. Memuji Allah. Alhamdulillah. Hirabbil alamin. Setiap solat kita membaca. Alhamdulillah. Hirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Rabbul alam. Allah dipuji karena Rabb. Karena Rabb yang memberi. Rabb yang mengatur, Rabb yang menguasai. Semua kita diatur, dikuasai oleh Allah. Sehingga pantas Allah dipuji. Betapa banyak pemberian Allah. Semakin besar pemberiannya, semakin kita puji. Bukankah manusia saja, manusia, ketika dia memberi suatu kebaikan, man sunia ilaikum ma'ruf, siapa yang memberikan satu kebaikan kepada kamu, fal yudzibihi, balas kebaikan dengan kebaikan. Fa illam yajid ma yudzi bihi falyusnin. Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang untuk membalas kebaikannya, falyusin, maka falyusni, maka pujilah dia. Pujilah dia. Siapa yang memberikan kebaikan kepada kamu, balas kebaikannya. Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang membalas kebaikannya, falyusni, puji dia. Lihatlah, memuji atas pemberiannya. Kepada manusia saja kita bersyukur. Berapa banyak ayat memerintahkan nishkurli waliwalidaik. Bersyukur kamu kepada saya Allah. Waliwalidaik, bersyukur kamu kepada kedua orang tuamu. Apa sih kebaikan orang tua? Kita tidak mungkin lahir di dunia, kita tidak mungkin menikmati kenikmatan dunia kecuali dengan sebab dilahirkan dari mereka. Sepantasnya seorang anak berbakti kepada orang tua. Sehingga kalau ada anak tidak bersyukur atas kebaikan orang tua, itu namanya anak durhaka. Dan durhaka kepada Allah dosa besar. Tidak mensyukuri nikmat Allah namanya orang tua. Balas kebaikan dengan balas kebaikan dengan kebaikan. Sampai ada seorang tawaf di Ka'bah sambil gendong ibunya. Setelah itu bertemu dengan Ibnu Umar. Apakah saya menggendong ibu sudah cukup? Sebagai imbalan ibu berbuat baik kepada saya pun menggendong dia dengan tawaf ini. Seandainya perbuatan kamu itu ditukar dengan satu nafas saat ibumu melahirkan, itu belum cukup sebagai gantinya. Satu tarikan nafas saat ibu melahirkan dengan engkau menggendong ibu saat engkau tawaf, itu belum sebanding. Itu baru satu nafas. Berapa kali ibu kita menarik nafas saat melahirkan kita? Berapa kali coba dihitung, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, itu perjuangan yang berat. Sampai ada seorang ibu saat melahirkan, dia tuh meninggal. Lihat. Perjuangan yang berat. Anaknya sehat, lahir, ibunya mati. Bukan itu perjuangan berat. Sepantasnya bersyukur. Itu kepada manusia. Kalau kita hitung dari ujung rambut sampai ujung kaki, berapa banyak nikmat yang diberikan? Coba dihitung dengan uang kalau mau diuangkan. Berapa miliar jumlahnya? Tapi kadang manusia tidak tahu diri dengan nikmat tersebut. Tidak mau tunduk, tidak mau memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Sujud, ibadah, itu sebagai bentuk rasa syukur. Maka yang kelima, alla yasta'miluha fima yakrah. Inilah yang terakhir. Agar tidak menggunakan nikmat tersebut pada perkara yang dibenci oleh Allah. Berarti kalau ada orang menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun dia mengatakan saya sedang bersyukur Pak Ustadz, tetapi sedang berbuat bid'ah. Bid'ah itu perkara yang paling jelek dalam urusan agama. Tidak bisa yang namanya maksiat itu kamu katakan perkara yang dicintai. Maka ini bukan orang yang bersyukur. Bahkan orang yang berbuat bid'ah itu melakukan perkara yang sangat dibenci. Maka berhati-hatilah dari tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka itu kata Ibnu Qayyim, lima asas syukur wabina'uhu. itulah dasar pondasi bangunan syukur, maka fabata adamu minha wahida ikhtalla min qawaidi syukru qaidah. Siapa yang hilang salah satu dari pondasi tadi, hilang satu dari pondasi tadi, maka hilanglah dari pondasi-pondasi syukur yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Sehingga kembali kepada pelajaran itu, sebagai faedah ucapan Ibnu Qayyim, hakikat dari syukur ada lima asas qawaid yang harus ditegakkan. Pada ayat terakhir, annakum wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Ayat berikutnya, annakum tukazzibun, an huruf an di situ, wa ma dakhalat alayhi fi ta'wili masdar maf'ul taj'alun. Atsani ay tusayyiruna syukrakum takziban, an, dan apa yang masuk padanya itu fitakwil, mentakwil, menafsirkan masdar maf'ul, yakni taj'alun. Sebagai yang kedua, taj'aluna syukrakum, ay tusayyiruna syukrakum, kalian menjadikan syukurnya kalian takziban, dengan mendustakan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala syaka anna hadha min as-safah, tentu saja tidak diragukan ini termasuk kebodohan. Ayu qabila al-insanu ni'mata rabbihi bitakzib, seorang membalas, menerima nikmat Allah lalu mendustakan Allah. Ini kebodohan namanya. Seorang menerima nikmat Allah lalu mendustakan Allah. In kanat wahya kadzdzaba khabarah. Kalau dia tidak mensyukuri nikmat Al-Qur'an, karena itu adalah wahyu, kadzaba khabarahu, yang pertama dia mendustakan beritanya. Jadi orang yang mendustakan Al-Qur'an, mendustakan beritanya dan hukumnya, berarti orang yang mendustakan Allah dan dia tidak bersyukur. Atau walam yatamassal amrah, atau yang kedua, orang yang dia tidak bersyukur, mendustakan nikmat Allah berupa Al-Quran, tidak menjalankan perintahnya. Atau yang ketiga, walam yajtanib nahyahu, atau tidak menjauhi larangannya. Itulah orang yang mendustakan Allah atas nikmat Allah berupa Al-Qur'an. Maka kewajiban seorang mukmin, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi war rasul, apabila diajak kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada bimbingan Rasul, sunnah, ayakulu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tidak ada kalimat kecuali sami'na wa ata'na, itu sebagai rasa syukurnya. Kami mendengar dan taat. Tidak membantah, tidak menentang. Itu kalau wahyu. Dan sunnah nabawiyah adalah wahyu. Maka jangan sampai punya pikiran, itu kan cuman berita dari Nabi. Kalau itu berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ya orang yang sudah dipercaya oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak pernah berbicara dengan hawanya. In huwa illa wahyu yuha. Tapi wahyu yang diwahyukan. Mau apa? Kalau ahlu sunnah wal jamaah mereka menegakkan sunnah nabawiyah, itu karena meyakini sunnah adalah wahyu. Tidak ada yang diremehkan dari sunnah. Sekalipun orang tidak suka, dia tetap mencintainya. Itulah seharusnya orang mukmin. Jangan diolok-olok. Sebagian orang yang dia malah mengolok-olok. Dia berpakaian seperti pakaiannya Nabi. Ya, menampilkan seperti yang dicintai Nabi. Nabi mencintai jubah. Nabi mencintai gamis. Maka kita pun ikut mencintainya. Ketika ada orang melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi, jangan diolok-olok kayak rok saja itu. Ini olokan namanya. Ini adalah olokan dan tidak pantas kalau dia mengatakan saya mencintai Al-Quran dan Sunnah. Seharusnya didukung. Masya Allah, ini bagus. Ini bagus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya demikian. Sehingga jangan diolok-olok ketika ada orang menghidupkan bimbingan Rasulullah SAW. Atau dilemahkan. Itu hanyalah budaya Arab. Kalau itu budaya Arab, Islam, bimbingan Rasulullah SAW, yaitu adalah kebaikan, kita ikuti. Mengikuti Rasul SAW, itu kebaikan. Naam, sehingga apa yang dia lakukan dalam mengikuti berpakaian sebagaimana bimbingan beliau, kita ikuti sebagai rasa cinta. Ittiba', mengikuti sebagai rasa cinta dengan apa yang dicintai oleh Nabi. Barakallahu fikum wa in kanat ata'a. Kalau nikmat itu berupa pemberian-pemberian. Berapa pemberian Allah tadi? Banyak. Maka tanmu bihil ajam nasabahu ila ghairillah. Pemberian berupa tanmu bihil ajam, tumbuhnya jasad dengan baik. Nasabahu ila ghairillah. Dia sandarkan kepada selain Allah. Saya sehat ini karena obat ini. Saya cerdas karena minum obat ini. Menyandarkan pemberian itu kepada selain Allah. Maka hadza minan nau, ini jenis dari nau. Au hadza min amali, atau ini dari sebab perbuatanku. Ini seperti ucapan Qarun. Ini seperti ucapan Qarun ketika diberi harta yang sangat banyak sampai kunci-kunci gudangnya saja dipikul orang 7 atau lebih itu berat, enggak mampu. Itu baru kuncinya. Lalu berapa banyak gudang-gudang isinya itu? Itu baru kuncinya. Namun apa yang dikatakan Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Tidak lain. Utituhu. Tidak lain apa yang diberikannya ini. Ala ilmin indi. Adalah karena sebab ilmu yang ada pada saya. Surat Al-Qasas 78. Jadi Qarun menyandarkan kekayaan-kekayaannya ini karena kecerdasan saya, ilmu saya. Ini karena sebab usaha saya. Lalu Allah kemana? Saya punya kedudukan seperti ini karena saya mampu kuliah ini, kuliah itu, berhasil mencapai ini dan itu. Lalu Allah kemana? Allah taruh di mana? Padahal semua yang didapat itu dari Allah Azza wa Jalla. Itulah kesombongan. Itulah yang namanya al-fakhr. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang sombong lagi congkak tadi. Semua dari ilmu datang dari Allah. Ilmunya berhasil mengumpulkan harta-harta dari Allah. Apa yang mau disombongkan? Kamu berhasil mengumpulkan harta karena sebab kata ini ilmu saya. Ilmu kamu dari mana? dari Allah. Tayyib. Berarti sandarkan kepada Allah. Sekarang bisa mengumpulkan harta yang banyak. Harta dari mana? Dari Allah. Berarti sandarkan kepada Allah. Jangan menyandarkan kepada kita yang lemah. Kita ini lahir dalam kondisi bodoh. Tak ngerti apa-apa. Kalau bukan karena Allah ciptakan waja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kalau bukan karena nikmat tadi, mungkin kita tidak mampu mensyukuri nikmat Allah. Maka syukurilah setelah kita mampu bersyukur dari segala bentuk kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Fihi masail. Pada bab ini ada masalah penting. Yang pertama, wahia al-ula wahia tafsiru ayatil waqi'ati. Tafsir ayat al-waqi'ah. Apa tadi? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Dan kalian jadikan rasa syukur atas nikmat Allah dengan kalian mendustakan Allah. Artinya ya'rifuna nikmat Allah sumayungkirunaha, seperti dalam ayat yang lain surat An-Nahl 83. Ya'rifun nikmat Allah, mereka tahu nikmat Allah. Tetapi sumayungkirunaha, kemudian mengingkari nikmat itu. Kata ulama yang dimaksud, kata Imam Mujahid, ar-rajulu qawlu rajuli hadza mali warastuhu an abai. Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat ini, ucapan seorang, ini adalah hartaku dan hartaku ini adalah warisanku dari bapak-bapakku. Itu orang yang ngerti nikmat dari Allah lalu mengingkari. Harta itu barakallah semuanya datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Faedah kedua, zikrul arba'illati amrul jahiliyah. Zikrul arba'illati min amril jahiliyah. Dalam masalah bab ini ada masalah penting yang sudah terlewat, yang perlu kita ingat. Masalah penting yaitu penyebutan empat perkara allati min amril jahiliyah, yang termasuk perilaku jahiliyah. Apa saja empat itu? Yaitu at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Mencela nasab orang lain. Yang kedua, al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan kedudukan atau nasabnya. Dan yang ketiga, ini babnya al-istisqa bil anwa, meminta hujan dengan bintang. Dan yang terakhir, empat perilaku jahiliyah dalam hadis yang sudah lewat, an-niyahah alal mayyit, meratapi mayyit. Dan itu telah lewat pembahasannya, meratapi mayyit, yaitu seorang yang dia mengangkat suara tangisan atas mayyit dalam rangka meratapinya. Seperti orang-orang Syiah meratapi cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perilaku jahiliyah. Masalah yang ketiga yang penting juga, zikrul kufri fi ba'diha. Penyebutan kekufuran, tentang kekufuran, fi ba'diha, pada sebagiannya. Dari empat perilaku jahiliyah itu disebutkan diantaranya ada yang termasuk perbuatan kufur. Apa itu? Dari empat itu, wahiyal istisqa bil anwa, yaitu meminta hujan kepada bintang. Atau dia menyandarkan hujan dengan sebab dari selain Allah. Ini kufur asghar. Atau dia berdoa meminta hujan kepada selain Allah. Wa hadza syirkun akbar. Wa kadzalika ta'nu fin nasab wa niyah 'alal mayyit. Demikian pula mencela pada nasab dan meratapi mayit. Sebagaimana dalam hadis isnan bin nasi huma kufrun. Dua perkara yang ada di tengah manusia yang itu perbuatan kufur. At-ta'nu fin nasab wa niyahah 'alal mayit. Mencela nasab dan meratapi mayit. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum.